Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah dan salam perjuangan kepada semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih diucapkan kepada saudara Muhammad Noor yang mempengerusikan majlis. Kalau tak silap saya, betul? Dan terima kasih kerana sudi mengundang saya pada malam ini untuk bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan yang saya kira cukup bermakna pertemuan seawal petang tadi dan pada malam ini, insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebelum saya meneruskan ya perkongsian pengalaman tazkirah yang mudah-mudahan insya-Allah dapat dimanfaatkan untuk kehidupan dan panduan kita sebagai saudara seislam, ya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita, yang menganugerahkan kita, ya, nikmat iman dan Islam dalam keadaan ramai di luar sana masih tercari-cari hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alangkah bersyukurnya kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dipilih duduk dalam perjuangan dan mengenali erti perjuangan dalam erti kata yang sebenarnya. Dan alangkah bersyukur dan bertuahnya kita kerana pada malam ini kita diberikan kekuatan, keizinan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di dalam inilah yang dikatakan taman-taman syurga yang dinaungi oleh para malaikat yang sangat disukai oleh penghuni di langit. Para malaikat mendoakan kesejahteraan kepada orang yang menuntut ilmu, insya-Allah. Hadirin hadirat muslimin muslimat dan rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya dalam kehidupan ini apa yang paling penting adalah bagaimana untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kerana kita dipilih oleh Allah SWT, ya, menjadi hambanya di dunia ini yang bersifat sementara. Ya, kalau kita sedar sebagai hamba Allah bahawa kehidupan di dunia ini adalah persinggahan sementara menuju akhirat, ad-dunya mazra'atul akhirah, maka insya Allah segala wisi-wisi hala tuju matlamat hidup kita ini akan kita abdikan, akan kita fokus kepada untuk mencari keredaan Allah semata-mata berbanding daripada keredaan manusia. Ataupun apabila kita telah menjalin suatu kehidupan dan dalam usaha kita menegakkan suatu-satu kebenaran misalnya, kita berdepan dengan halangan, cabaran, dugaan, mihnah dan tribulasi, maka antara dua persimpangan sama ada kita mengambil kira soal keuntungan dunia yang sementara dengan keuntungan akhirat yang kekal selamanya. Sudah pasti saya kira, siapapun yang berada di hadapan saya ini pasti akan membuat pilihan yang terbaik. InsyaAllah, iaitu memilih persinggahan yang paling kekal abadi, iaitu di akhirat nanti. Sebab itulah berbalik kepada soal permulaan mukaddimah tadi, iaitu apabila kita mengetahui matlamat kita ini untuk mencari keridaan Allah SWT dalam setiap kehidupan kita, maka kalau kita menjadi seorang pekerja, kita mahu menjadi seorang pekerja yang produktif, ya? Mahu menjadi pekerja yang cemerlang, mahu menjadi pekerja yang mengetahui halal haram dalam kehidupan ini. Begitu juga apabila kita telah menyedari bahawa hakikat yang sebenarnya kita ini adalah hamba Allah yang diciptakan oleh Allah SWT untuk mengimarakan dunia ini, mengimarakan bumi Malaysia ini insya-Allah, khususnya di negeri Selangor, ya, maka sudah pasti apa sahaja aktiviti kita, kehidupan kita ini, kita akan mempunyai matlamat yang satu, iaitu hanya semata-mata mencari keredaan Allah SWT. Saya mulakan dengan mukadimah seperti ini kerana barangkali untuk ingatan pada diri saya ini yang sering bersifat dengan penuh sifat kelemahan sebagai manusia dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Kita perlu diingatkan selalu soal hakikat ini. Kerana kadang-kadang dalam memburu kesenangan dunia, ya, kehidupan yang sementara ini kita terlupa dan terleka. Bahawa pergantungan yang paling kekal, yang paling abadi dalam hidup kita ini adalah pergantungan kepada Allah SWT. Ya, berbanding dengan pergantungan kita kepada manusia, pemimpin dan sebagainya. Sebab itulah apabila kita telah memiliki jiwa keteguhan peribadi seperti ini, sesiapa pun saya kira tuan-tuan dan puan-puan pasti akan berusaha dan bercita-cita, ya, untuk kita menjadi hamba Allah yang beriman dan bertakwa, ya, yang dikasihi oleh Allah SWT. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, petang tadi saya bersama dengan penduduk di kawasan Selayang Pandang, ya, menceritakan dalam suatu ceramah motivasi, iaitu peranan ibu bapa untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang. Saya imbas sedikit peristiwa pada petang tadi yang mana saya kira mendapat respon yang cukup baik. Bagaimana ibu bapa dalam keadaan pada hari ini sangat mengharapkan, ya, anak-anaknya memiliki jati diri yang ampuh, jati diri yang memiliki jiwa yang teguh, yang tahu meletakkan di mana keadaan perlunya soal halal dan haram, ya, soal apa sahaja yang menjadi kebimbangan ibu bapa, contohnya dalam keadaan gejala sosial yang meruncing pada hari ini. Bagaimana statistik menunjukkan betapa banyaknya anak Melayu Islam kita yang majoritinya tidak kiralah, walaupun bukan di bandar ini, tetapi kalau di tempat saya di Johor juga, walaupun di kawasan Felda, Felkra, Rista, Kampung Tradisi yang mungkin agak jauh sedikit daripada pembangunan yang pesat pun, memang memiliki suatu situasi yang sama, iaitu bagaimana cabaran ibu bapa pada masa kini untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang, bukan saja di dunia tetapi di akhirat. Bukan saja cemerlang akademik, tetapi cemerlang dari segi pembangunan spiritual, sahsia dan rohani. Dan saya kongsikan beberapa pengalaman bagaimana sekiranya kalau kita tidak memiliki anak-anak yang walaupun mungkin kita jauh dari pandangan kita, anak-anak ini memiliki jati diri yang teguh, maka anak-anak yang kita harapkan menjadi penawar hati, ya, penyejuk hati kita ini akan menjadi anak-anak yang mungkin menjadi racun pada diri kita, seolah-olahnya racun pada hati kita ini apabila kita telah tua kelak. Kerana kita bercita-cita melahirkan anak-anak yang salafus soleh, ya, inilah dia harapan kita. Kerana apabila kita telah meninggal dunia nanti, selain daripada amalan kita yang mudah-mudahan ada nilaian di sisi Allah SWT, ada tiga perkara yang menjadi saham kita di akhirat nanti, iaitu antaranya doa anak-anak yang soleh dan soleha, yang kedua ilmu yang dimanfaatkan, dan yang ketiga harta atau sedekah jariah kita, ya, yang mudah-mudahan insyaAllah menjadi saham kita di akhirat nanti. Dan saya menerima respon yang cukup baik, bagaimana harapan ibu, bagaimana harapan seorang nenek apabila menjaga cucunya yang mahukan anak-anak ini dijaga, ya, dengan keadaan yang baik, bukan hanya bergantung kepada pembantu rumah yang mungkin sekadar mengharapkan gaji saja semata-mata. Dan perkongsian seorang guru, ya, pada petang tadi, yang mana menunjukkan bahawa majoriti guru ini mengajar di sekolah menengah, yang kita melihat apabila dikongsikan cerita bahawa rata-rata anak Melayu Islam kita ini terlibat dalam gejala sosial yang sangat membimbangkan kita. Bagaimana kadar anak luar nikah yang begitu tinggi, ya, dan berlaku juga di kalangan remaja yang belum habis SPM pun sudah begitu. Jadi menunjukkan bahawa besarnya cabaran ibu bapa, ya, untuk melahirkan anak-anak yang cemerlang, dan beginilah sistem pendidikan kita pada hari ini yang perlu kita renung kembali. Apa maknanya kandungan dasar pendidikan negara ini, perlukah kita kaji semula dan melihat bagaimana hala tuju untuk kita melahirkan generasi pewaris kepimpinan atau generasi pelapis kepimpinan negara ini pada masa akan datang. Cara mana dan bagaimana untuk kita melahirkan anak-anak ini dalam keadaan gejala sosial yang meruncing, cabarannya banyak, pengaruh rakan sebayanya banyak. Dan juga, kalaulah anak-anak ini kita tidak bekalkan dengan pendidikan agama seawal usia rebung, maknanya seawal usia yang kecil, sebagai tapak semayan tunas-tunas Islam yang akan membesar nanti menjadi dewasa, maka kita akan menghadapi masalah di kemudian hari. Kerana ibarat melentur, buluh biarlah dari rebungnya. Kalau anak kita dah jadi ibaratnya buluh dah keras, ya, maknanya bila kita nak menegur, dia akan melibas kita balik. Ya, itu yang kadang-kadang berlaku anak-anak yang remaja mungkin lari daripada rumah kerana mungkin terkilan dengan ibu bapa yang menegur dan sebagainya. Kerana mungkin ketika di awal, ketika kita menjadi ibu bapa, di awal-awal perkahwinan kita, seawal anak kita mungkin remaja, kita tidak menitik beratkan soal agama. Dan juga mungkin kita lebih memikirkan soal akademik semata-mata atau bilangan A yang anak-anak kita perolehi. Mudah-mudahan ini semua menjadi suatu muhasabah kepada diri saya, ya, yang memiliki 3 orang cahaya mata, ya, dan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan, ya, ibu-ibu khususnya yang paling dekat dengan pendidikan anak-anak. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, soal pendidikan hala tuju yang kita ingin bawa ini, ya, bermula dengan apabila kita telah memiliki anak-anak yang kita didik dengan baik dari soal didikan agamanya, dia akan melahirkan natijah yang dapat diterjemahkan melalui tindakan. Inilah dia saya kira harapan ibu-ibu dan ayah-ayah yang berada di hadapan saya. Anak kita ini kalau mendapat pendidikan setinggi mana pun, ya, sampai ke tahap PhD misalnya, tetapi dapat menterjemahkan ilmunya melalui sikapnya. Kalau mereka ini seorang pemimpin, biarlah menjadi pemimpin yang amanah. Dan hanya takut kepada Allah SWT. Dan berani menyatakan kebenaran walaupun pahit. Kerana kita sedar, berbalik kepada di awal mukadimah kita ini, bahawa tujuan kita ini untuk mengabdikan diri dan mencari keridhaan Allah SWT. Dan apabila anak-anak ini kita telah bekalkan nilai-nilai rohani yang mantap, diiringi dengan pendidikan agama dan juga pendidikan akademik yang seimbang insya-Allah, maka anak-anak ini akan hanya menjadi insan yang beriman dan bertakwa dan takut kepada Allah SWT berbanding dengan yang lain. Dan juga anak kita ini bukan sahaja belajar hanya untuk memiliki segulung ijazah, sijil dan sebagainya, tetapi yang paling penting adalah menterjemahkan, mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperolehi ini di dalam diri mereka. Yang dilahirkan dan diterjemahkan melalui tindakan. Dan hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT semata-mata. Kalau anak kita ini, kita telah bekalkan pendidikan yang seimbang dunia akhirat insya-Allah, maka anak-anak ini tidak hanya mengharapkan gaji yang diperolehi semata-mata, kalau tidak kiralah bekerja di agensi kerajaan, swasta dan sebagainya, bukan hanya matlamat gaji itu semata-mata. Hujung bulan ambil gaji, contoh. Tetapi kadang-kadang anak-anak kita ini yang kita bekalkan dengan nawaitu, iltizam yang tinggi dalam menuntut ilmu ini dan matlamat mereka mencari ilmu pengetahuan ini, maka anak-anak ini akan membebaskan dirinya daripada pergantungan mungkin gaji yang diperolehi daripada manusia. Mungkin anak-anak kita ini walaupun hanya sekadar berniaga kecil-kecilan di pasar malam misalnya, di tepi jalan, jual goreng pisang atau sebagainya, tetapi anak ini boleh membebaskan dirinya daripada kongkongan minda dan jiwanya daripada sebarang penjajahan alam baru. Tidak kiralah sama ada kongkongan minda yang mahu di tanamkan kepada anak ini dari segi budaya hiburan yang melampau ke, pengaruh apa sahaja pun, tidak akan membekas dalam diri anak-anak ini. Dan anak-anak ini, anak-anak kita ini insya-Allah, kalaupun bekerja sendiri, mengetahui bahawa rezeki ini datangnya bukan daripada manusia, daripada mana-mana agensi, daripada mana-mana parti, tetapi rezeki kita ini dengan ketentuan Allah SWT, yang penting kita berusaha dan berikhtiar. Bertawakal kepada Allah SWT setelah kita berusaha. Ini yang paling penting, yang boleh kita kaitkan dengan soal pendidikan anak-anak dan bagaimana mereka menterjemahkan pendidikan yang diperolehi ini melalui tindakan dalam kehidupan sehariannya. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Mungkin juga saya boleh contohkan dengan pengalaman saya sebagai pendidik. 13 tahun saya berkhidmat, mendidik anak bangsa. Memang pun cita-cita dulu nak jadi cikgu. Main pondok-pondok dekat pokok getah. Sebab saya anak orang Felkra. Dekat dengan Felda. Felda, Felkra, Risda semua ada cukup. Sebelah-sebelah-sebelah. Kampung tradisi pun ada. Jadi saya nak gambarkan bahawa menjadi pendidik ini bagi sesiapa yang minat untuk menjadi pendidik lah, menjadi guru, ya, menjadi betul-betul merasa memang minat menjadi guru mendidik anak bangsa ini, memang kalau memang menjadi guru dia ada satu profesionalisme keguruan yang memang dia nak buat kerja sungguh-sungguh. Lagi-lagi tambahan pula macam saya, apabila setelah posting pertamanya balik ke tempat sendiri. Tempat yang saya sekolah daripada darjah 1 sampai darjah 6, saya balik sebagai tenaga pengajar di situ. Sudah pastilah harapan saya tinggi untuk saya mendidik anak bangsa, untuk mengubah warna hidup keluarga yang mungkin pada awal dulu peneroka di situ. Masa nak mula-mula teroka, saya kecil dulu. Kadang-kadang dengar cerita, kalau ayah cerita dulu, mula-mula nak teroka Felkra ni, dia macam bukan Felda. Felda dia kadang-kadang masuk rumah, dah ada rumah kan, tinggal basuh kaki masuk rumah dah ada air. Tapi Felkra lain, dia rancangan macam tanah pinggir lah, pemulihan dan penyatuan. Felkra ni dia macam Felkra ni, dia kena kita teroka dulu, nanti akan diberi tapak sementara dan baru kita dapat geran dan sebagainya. Tapi nak sebutkan bahawa cabaran untuk kita menjadi pendidik di tempat sendiri, dalam keadaan 100% Melayu Islam pun bukan mudah. Lagi-lagi tempat kita sendiri. Kadang-kadang untuk kita mendidik itu memerlukan suatu ketahanan jiwa, kesabaran yang tinggi. Supaya mudah-mudahan insyaAllah dapat mengubah warna hidup dan kesusahan hidup keluarga kita. Dan keluarga mereka. Sebab dulu memang dalam keadaan mula-mula teroka, susah payah, tak ada lampu jalan dan sebagainya. Tiba-tiba dah berbelas tahun, berpuluh tahun ni dah agak selesa di tempat tu. Felda, Felkra, Risda. Tetapi nak sebutkan di sini bahawa satu tahap apabila saya merasakan medan untuk kita menyampaikan dakwah ini lebih luas untuk kita menjadi pendidik dalam masyarakat, saya membuat suatu keputusan berani. Pada waktu itu, pada tahun lepas lah, penghujung 2010, untuk meletakkan jawatan 24 jam. Saya ceritakan ini mungkin sebab tadi dah disebutkan, rasanya cerita ini mungkin di harap dapat dikongsikan pada malam ini. Walaupun ketika itu kalau ikut gaji tak besar lah, tapi dalam 3,000 lebih pun besar jugalah pada saya yang sederhana ni. Kita pun kehidupan bukan kita jenis nak terlalu test tinggi sangat. Kata orang kita dah nak orang Felkra, Felda ni, saya rasa saya seadanya sederhana lah kehidupan saya. Jadi tanpa saya mengira bahawa soal untung rugi ke, soal kita dah belajar bertahun-tahun, tiba-tiba kita resign begitu. Tetapi pada waktu itu yang saya harapkan mudah-mudahan sedikit pengorbanan ini yang saya ada, yang mampu saya lakukan ini ada nilaian di sisi Allah SWT. Dalam keadaan Johor, sangat memerlukan keadaan pada waktu itu untuk kita secara all out, secara sepenuh masa menumpukan gerak kerja dengan masyarakat dan berdakwah dalam masyarakat. Dan memang saya hilang kelayakan pencen lah, sebab saya baru kerja 13 tahun. Umur pun baru, saya letak jawatan, umur saya 38 tahun. Tetapi, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dirafakkan kehadrat Allah SWT. Setahun, 3 bulan telah berlalu sehingga hari ini. Sekurang-kurangnya, saya masih berada tegak di hadapan tuan-tuan. Macam biasa, Cikgu Mala juga yang macam dulu. Maknanya, itulah yang bila saya fikir balik, ya Allah, memang rezeki ini bukan di tangan manusia. Bukan di tangan mana-mana, tetapi di tangan Allah SWT, dengan ketentuan Allah SWT. Yang penting kita berusaha di mana-mana pun. Sebab itu kadang-kadang mak-mak kita dulu, orang kampung cakap, ulat dalam batu pun boleh hidup. Tapi yang penting kita berusaha, bukan tunggu duit seketul turun daripada langit, contoh begitu. Jadi, apa yang saya nak kongsikan ini adalah mungkin suatu hari nanti, kita sebagai ibu bapa, apabila kita menghantar anak-anak kita dengan tidak kiralah mungkin di peringkat sampai universiti atau di luar negara misalnya, kita tidak harapkan bahawa anak kita ini kerja makan gaji dan sebagainya. Ya, mungkin dia akan rasa jiwanya merdeka dan bebas kalau dia bekerja sendiri. Dialah bos, dialah pekerja, ya, bila masa dia nak cuti misalnya, dia boleh mengusahakan satu-satu produktiviti itu sendiri. Sebab bila kita rasa kebergantungan itu misalnya lah, bukan semua yang kena membuat situasi begini, tetapi kalau ada suatu keperluan, ya. Sebenarnya yang paling penting adalah apabila sesuatu keadaan menentukan ataupun rasanya perlu masanya untuk kita melakukan sebegitu itu, kita sebagai ibu bapa tidak perlu rasa bimbang nanti anak kita apa, macam mana kalau jadi apa nanti. Contohnya, dah hantar pergi universiti tak ada kerja. Sebenarnya, ya Allah, saya tengok kalau kita kata, sebab saya pernah disebutlah, ditanya, cikgu ni berhenti kerja, nanti cikgu nak makan apa? Ha, dia ingat saya nak makan batu katanya. Ya, maknanya, dia rasa kebimbangan. Itu mentaliti mungkinlah, sini tidak. Tapi saya kata, kalau Johor, tempat saya tu, saya tak segarlah sebut, memang tempat sendiri kan. Ha, jadi, dia rasa begitu. Nanti nak makan apa? Maknanya, begitu sekali tanggapan mereka. Kalau dah berhenti kerja tu, nanti nak makan apa? Macamlah, tak ada lain, dah kehidupan tu dah berakhir begitu. Sebab kadang-kadang kita tengok yang orang yang jual goreng pisang, boleh besarkan anak, hantar anak ke universiti, betul tak? Ya, nak katakan bahawa apabila, kadang-kadang soal pendidikan ini, ataupun sijil ke kemahiran yang ada ini, walaupun setinggi mana, sampai ke peringkat PhD pun, kadang-kadang untuk, itu adalah ilmu dari segi pedagogi. Bukan ilmu dari segi macam mana kita kemahiran mengurus hidup atau kemahiran hidup kita. Sebab itu kadang-kadang di peringkat universiti pun kita ambil kos lain, akhirnya kerja lain. Betul tak? Yang banyaknya di sistem pendidikan Malaysia ini saya melihat 70%-nya lebihkan kepada pedagogi tetapi 30% saja kemahiran. Sepatutnya kita kena lebihkan peratusan pemberatan untuk kemahiran hidup itu sendiri. Maksudnya bagaimana mungkin kalau perbanyakkan soal-soal kemahiran mengurus kehidupan ini dari segi pekerjaan untuk membina jiwa usahawan dan sebagainya misalnya. Dan mungkin peratusan yang sedikit diberikan hanya untuk pedagogi dan teori. Ya, kita belajar sejarah itu, sejarah ini. Saya fikir kadang-kadang algebra lah apa semua. Kadang-kadang itu semua tidak boleh kita gunakan sepenuhnya dalam kehidupan kita setelah kita keluar daripada alam persekolahan ataupun alam universiti ke dan sebagainya. Sebab itulah kadang-kadang kita kena pandu anak-anak kita bagaimana untuk memilih kos-kos atau kursus yang betul-betul menjadi minat anak kita dan juga boleh digunakan untuk mengaplikasikan ilmu itu dalam kehidupan sehari-hari mereka nanti pada masa akan datang, ikut minat dia dan memang mereka fokus. Ya, sebab itu. Jadi berbalik kepada soal bagaimana perkongsian cerita saya tadi tentang ketika saya mengambil keputusan meletakkan jawatan. Ya. Dan cabaran untuk kita menjadi dulu pendidik dalam suatu institusi bangunan. Ya. Dalam satu sekolah saja, ruang lingkup saya agak terbatas. Mungkin juga ketika saya meletakkan jawatan, saya adalah JU kebangsaan, ya. Tapi peringkat kita pun tak meluas, ya. Sebab peringkat negeri, JU negeri, JU kebangsaan, ni jurulatih utama ni macam guru pakar lah, ya. Lebih kurangnya begitu, tapi guru pakar ni dia tinggi lagi dia punya grade. Tapi kita ni jurulatih utama. Kita training, kalau saya di Johor, saya train guru-guru seluruh Johor. Nanti peringkat kebangsaan dihantar ke Sarawak untuk sebab kita fokus pada pengkhususan sektor masing-masing lah. Macam saya bahagian pemulihan khas, ya. Orang tak faham pemulihan khas ni, dia ingat macam pemulihan akhlak tu, tidak. Pemulihan dadah pun bukan. Pemulihan khas ni adalah anak-anak yang kadang-kadang dah umur 12-13 tahun tapi masih tidak boleh membaca. Sebenarnya ada beberapa faktor kenapa. Ya, mungkin anak ini autism, ya, mungkin sedikit persennya Down syndrome, tapi bukan, dia ada satu lagi pendidikan khas, ya, pemulihan khas lain. Tapi saya JU pemulihan khas, dihantar ke Sarawak bersama-sama dengan tim kementerian lah untuk, dan pernah begitu. Cuma pada saya, setelah saya melihat bahawa ruang itu terbatas untuk saya menyampaikan dakwah sepenuhnya, jadi saya memilih medan yang saya kira agak luas dan memang tidak dikongkong oleh mana-mana pihak dari satu sudutnya. Kebebasan saya untuk menyampaikan itu lebih, kita kata, berjiwa merdeka lah. Jadi saya mengambil keputusan itu dan saya rasa saya tidak pernah rasa kesal, tidak pernah rasa kenapa saya letak jawatan, saya tak rasa begitu. Alhamdulillah. Dan saya harap mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan yang berada di hadapan saya, ya, ibu-ibu mendoakan supaya jalan yang saya nak lalu ini untuk menjadi pejuang, ya, penegak kebenaran ini diberi kekuatan oleh Allah SWT walaupun berdepan dengan mehnah dan tribulasi dalam perjuangan. Halangannya memang banyak. Saya ingat lagi, hari kedua saya meletakkan jawatan 2010. Masuk 2011, hari dua persekolahan, ya, suami saya, Cikgu Ma'ruf, mendapat satu surat untuk ditukarkan 24 jam ke Johor Bahru. Jauh tu. Daripada Tenang Station, sekolah menengah Tenang Station, ditukarkan ke sekolah menengah Taman Dayu Johor Bahru tu dalam 3 jam perjalanan juga. Ya. Tetapi itulah saya kata, apabila saya merasakan bahawa berlaku ketidakadilan, ya, sebab oleh kerana 13 tahun suami berkhidmat, pernah menerima anugerah perkhidmatan cemerlang, ya, mengharumkan nama sekolah di peringkat daerah dan negeri, 10 kejuaraan lebih, ya, saya ingat. Dan daripada sekolah itu, saya kira tidak ada nama dalam bidang hoki sampai peringkat negeri, ya. Kemudian tidak ada rekod tata tertib, tidak ada kesalahan tata tertib. Kenapa tiba-tiba kita dapat rasakan bahawa, kenapa dapat surat by hand pula tu, kan? Pengarah pelajaran datang sekolah bagi surat by hand secara terus. Jadi apabila berlaku begitu, saya menghubungi pihak jabatan. Ya, saya kata saya nak tanya kenapa suami saya ditukarkan. Ya. Beliau mengatakan ini prosedur biasa. Tetapi saya mengatakan bahawa saya percaya berlaku campur aduk. Ya. Mungkin sentimen peribadi dengan pendidikan anak bangsa yang boleh merosakkanlah, ya, kualiti pendidikan anak bangsa kita. Dan saya kata saya akan buat report SPRM. Saya kerana saya saya kira saya percaya berlaku penyalahgunaan kuasa yang dikenakan, maknanya penyalahgunaan kuasa portfolio beliau sebagai seorang pengarah pelajaran, menukarkan tanpa sebab, bukan atas keperluan perkhidmatan. Kita tahu guru memang boleh pergi mana-mana, tapi dengan satu macam sebabnya, tuan diarahkan berpindah ke sekolah begini-begini atas keperluan perkhidmatan. Itu lain, tapi tak ada sebab. Tak ada sebut keperluan perkhidmatan. Jadi, apabila saya menghubung begitu, saya kata saya akan buat report SPRM dan buat statement media, saya kata. Jadi, tidak sampai ketika saya bercakap tu, tak sampai 4 jam. Tak sampai 4 jam, arahan itu ditarik semula. Arahan itu ditarik semula. Ya? Dan juga, rekod surat masuk dipadamkan. Jadi kalaupun, tak kira lah tuan-tuan, sebab tu si kata, bila kita meletakkan Allah SWT lebih besar, buang kebesaran makhluk di hadapan kita, Allah yang besar, Allah yang berkuasa, kita tak takut nak tegur pemerintah yang ada atau pemimpin yang ada, walaupun sebab kita nak betulkan dia. Betul tak tuan-tuan? Saya rasa semua orang begitu. Apabila ini saya kaitkan dengan pendidikan lah, kalau kita dapat memiliki anak-anak yang berani menyatakan kebenaran walaupun pahit dan tidak takut kepada sebarang tekanan, sebab tahu kita ni berada di pihak yang benar dan kita tidak mahu menzalimi sesiapa. Kalaupun saya tahu kawan saya jadi begitu, siapapun kita mesti nak bela, betul tak? Sebab tidak adil untuk kita mengatakan begitu apabila kita membiarkan kezaliman seolah itu dikenakan kepada orang lain. Lagi macam saya tentu rasa bahawa tidak adil dikenakan kepada suami saya. Apa salah beliau? Kalau nak kaitkan dengan saya telah meletakkan jawatan. Tidak ada apa-apa yang sepatutnya. Sebab penghujung 2010 dengan awal 2011, kita tidak lagi berkhidmat. Kalaupun nak dikaitkan dengan atas sebarang gangguan yang menghalang untuk kita menyampaikan dakwah kita di medan perjuangan yang sebenar. Ya, sebab itulah apabila surat itu ditarik semula, kemudian banyak lagi cabaran-cabaran yang dihadapi, bagaimana tekanan yang dihadapi oleh suami saya, sampai surat cuti beliau dikeluarkan, dokumen sulit keluar begitu mudah. Blogger-blogger memainkan isu itu, sebenarnya kita tidak diberi ruang pun untuk menyampaikan di media. Akhirnya setelah berlakunya suatu peristiwa, ya, dalam memilih kepimpinan, ya, pelarai kecil lah, ya, sebenarnya pelarai kecil Tenang, lepas Merlimau, Kerdau dan Sarawak. Lepas Sarawak saja, cubaan kali kedua menukarkan ini, iaitu di Sekolah Menengah Tanjung Pengelih, Kota Tinggi. Ya. 275 km jauhnya, jauh lagi daripada JB, jauh betul-betul. Memang hujung peta lah. Ya. Memang nampak Pulau Batam dengan Singapura. Memang jauh sungguh. Dan yang paling muskil adalah arahan menukarkan itu pun tanpa sebab. Tapi pengarah pelajaran dia sebelum dia bersara, hari yang sebelum akhir dia bersara tu dia dah tanda tangan surat itulah. Ya, apabila media keluarkan suami ditukarkan ke sekolah menengah Tanjung Pengeleh kerana dia kata atas alasan, ini statement media lah daripada pimpinan kementerian lah, ya, maknanya Menteri Pelajaran kita, Timbalan Menteri Pelajaran, dia kata kerana berlaku penyalahgunaan, maksudnya cuti sakit, dia kata. Sebutkan begitulah. Sebenarnya cuti sakit tu dikeluarkan pun oleh hospital kerajaan daripada doktor yang bertauliah. Guru ni, kita kakitan kerajaan mana boleh minta cuti lebih daripada beberapa hari. Kalau dua minggu ni biasa orang yang keguguran, chicken pox atau yang memang teruk, yang wabak yang teruk. Dia tak ada lain, mana boleh kita boleh pakat, doktor bagi saya cuti lebih, tidak. Dan sebenarnya tidak pernah pun kita lah kalau rasanya, kalau tak kita faham hala tuju, kita nak memberkatkan rezeki kita, tak mudah ambil cuti. Ya, kadang-kadang Sabtu Ahad bawa anak kat Padang lagi berlatih contohnya, kita nak betul-betul nak majukan anak bangsa kita. Okey, 275 kilometer. Sama juga tanpa sebab. Tapi yang muskil adalah tempat ini berlaku lebihan guru. Dah lebih 3 cikgu, nak tambah lagi 1 cikgu. Dalam keadaan di Segamat, daerah Segamat, kurang guru. Murid pun 3 bulan tak belajar setelah Cikgu Maruf berpindah ke sekolah menengah Tanjung Pengeleh tu. Ya, atas beberapa nasihat kita pergi juga lapor diri. Walaupun dua kali rayuan tu dia kata ditolak, ya, ditolak dan ditolak. Pengarah baru, pelajaran pengarah pelajaran baru pun tolak juga kita punya alasan kita. Jadi atas dasar yang menurut perintah, ya, kita pergi. Ya, walaupun dihantar di tempat yang memang pelajarnya 130 orang tapi tandasnya 178. Tandas lebih banyak daripada murid. Saya cakap betul ni. Tak percaya cek, betul. Saya kalau sebut ni dalam mana-mana ceramah orang ketawa. Betul. 178 buah tandas. Muridnya 130. Lebih lagi tandas tak tahu nak bagi siapa. Ya. Mungkin masa dah buat bangunan tu unjurannya tu tak betul lah sebabnya. Mungkin kem tentera dulu agaknya nak letakkan kem tentera tapi dah tak boleh jadi pelajar. Jadi cumanya tempat tu betul-betul kalau depan lagi tu pantai lah. Ya, maknanya dah tak ada jalan. Kalau sesat pun kena patah balik. Betul-betul hantar ke tepi pantai, hujung pantai. Ya. Itu tujuannya nak melemahkan daya juang saya lah. Ya, maknanya pisahkan kita dengan anak-anak. Maknanya pisahkan suami, suami jauh, anak-anak tengah memerlukan perhatian yang membesar, okey, dengan harapan dapat melemahkan daya juang saya dalam perjuangan menyampaikan dakwah. Tapi kalau itulah cara mereka, adakah kita, kalau tuan-tuan pun rasa, adakah itu yang dapat melemahkan semangat kita? Sampai seorang pakcik ada sebut, tak apa cikgu, Cikgu Ma'ruf kena hantar tepi pantai je, dia kata. Tu, Nabi Musa kena kejar dengan Firaun sampai tengah laut, cikgu. Ha, betul juga. Betul juga tengah sedih tu. Betul juga, ya. Tapi kita tahu bahawa baru-baru ini dalam bulan 11, isu pertukaran ini telah dibangkitkan dalam parlimen. Kalau bagi sesiapa yang mengetahui isu inilah. Oleh YB Nizar. Atas dasar sebenarnya telah 54 tahun, banyak guru-guru yang dizalimi. Ditukarkan. Ya, saya pernah berceramah, menyampaikan dakwah di Felda Sungai Tengi. Cikgu tu 7 kali kena tukar. Ya, di Kelantan 11 kali kena tukar. Ada yang dulu pernah dihantar ke pulau sana. Isteri tak dibenarkan ziarah suami. Maknanya dengan harapan dapat melemahkan daya juang kita dalam menyampaikan dakwah ini. Tapi sebenarnya tempat yang memang tak ada cawangan kat situlah kita tu bukan cawangan. Tempat ni tak ada cawangan. Kuliahnya tidak ada. Maksudnya kurang. Dan memang tempat tu memang tak ada siapa sangat lah. Jadi orang yang nak mengikuti program sebegini ramai tidak ada. Tak imarah programnya. Kuliah-kuliah ni. Tetapi kat situlah dihantar, biasanya dekat situlah nanti dia akan tumbuhnya banyak cawangan-cawangan majlis ilmu dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sebutkan bahawa walaupun telah ditukarkan jauh begitu, perjalanan kadang-kadang balik tu 4 jam. Pergi balik 140 kali dengan 4 kali balik berulang setiap minggu. Tetapi cabaran itu insya-Allah tidak akan melemahkan semangat saya dan suami. Ya, kita nak tahu, nak berjuang di negeri Johor, Darul Ta'zim, orang kata tanah muri dekat situ kan, jadi bukan senang. Tetapi insya Allah ini semua tidak akan melemahkan semangat saya dan rakan-rakan yang sefikrah seperjuangan kita ni. Dan sebenarnya kalau baru-baru ini mengikuti perkembangan dalam akhbar, saya ingat Sinar di Selangor pun ada ya, tentang pelancaran Persatuan Gerakan Kebangkitan Pendidik Kebangsaan, satu NGO yang kita nak buat macam mana kalau di NGO di Felda, anak ke, bapa ke, kerabat semua tu kan. Sebab soal yang kita nak sebutkan ini, soal guru yang dizalimi, kebajikan guru dan isu-isu perguruan yang masih belum selesai. Sampai bila kita nak meletakkan ini semua dalam satu situasi yang kita tidak dapat capai hala tuju misi secara syumul ataupun secara holistik. Ya? Bagaimana nak gabungkan dengan pembangunan spiritual dan sebagainya, bagaimana soal kebajikan guru dan sebagainya ini, kerana telah 54 tahun begini situasi guru. Saya harap maknanya tadi yang saya sebutkan soal isu apabila kita berdepan dengan soal kezaliman, ya, menuntut kita untuk berani menyatakan kebenaran itu berdasarkan apa yang ilmu yang kita ada. Maksudnya kita dah ditanamkan soal kita kena takut kepada Allah. Ya, kita sering mendengar bahawa kita hidup ini nak mencari keridaan Allah, bukan nak cari keridaan manusia. Ya. Dan juga kita diajar untuk tidak takut untuk menegur pemimpin yang mungkin teralpa atau terlalai seketika. Ya. Jadi apabila kita telah ada iltizam itu dalam diri kita, kita akan menyatakan kebenaran itu walaupun kita berdepan dengan halangan atau ada usaha-usaha untuk melemahkan daya juang kita melalui anak kita. Mungkin tekanan yang dikenakan kepada anak kita sendiri ataupun suami kita sendiri. Macam saya, selepas Januari, anak saya memang dapat 5A, memang mohon MRSM. Untuk yang masuk MRSM ada sekolah yang kita boleh masukkan anak kita kepada tahfiz. Dah dapat pun temuduga untuk itu dan sebagainya, tapi surat untuk temuduga pun tak sampai ke tempat saya. Maknanya bila saya kontak MRSM KL, dia kata puan sepatutnya hari ini anak puan pergi interview. Jadi anak saya betul. Ya, itu saya dah nampak di situ. Dan anak saya ini memang dapat 5A. Tapi sampaikan tekanan yang dikenakan itu, sampaikan selepas daripada Januari, permohonan MRSM tidak diterima, tak apalah, masuk ke sekolah antara yang terbaik juga di Johor, tapi ketiga terbaik di negeri Johor, letakkan di Sekolah Seri Kenangan. Pun akhirnya saya lihat anak saya menerima tekanan. Kerana mungkin umi dia ni berani sangat dalam perjuangan ni, contoh, dalam menyampaikan dakwah ni. Jadi akhirnya sekarang saya hantar anak saya ke sekolah tahfiz lah. Ketiga-tiga anak saya hantar ke sekolah tahfiz. Sebab memang itu pun cita-cita, tapi kalau di Johor ni susah juga nak cari sekolah tahfiz yang memang kita rasa agak dekat lah. Macam saya mungkin di Segamat baru buka, ada satu sekolah tu. Sekolah agama yang memang sepenuhnya insya-Allah dalam bidang hafaz Quran. Jadi ketiga-tiga anak saya hantar di situ. Baru beroperasi dalam 2 bulan, masuk bulan ketiga lah Madrasah Tahfiz Quran ini. Jadi saya nak sebutkan bahawa cabaran itu hebat, yang akhirnya memang Allah buka suatu ruang. Memang cita-cita saya yang dah lama memang nak hantar anak-anak ini ke sekolah tahfiz, saya hantar ketiga-tiganya. Ya, mudah-mudahan bila anak kita duduk dalam suatu suasana yang begitu, anak kita ini akan jiwanya tenang, ya, dan tahu meletakkan hala tuju hidupnya di mana pada masa akan datang. Sebab kita tak lama dengan mereka, kita pun tak tahu bila hayat kita. Ya. Mungkin ruang itu ada. Jadi akhirnya tekanan yang dihadapi di sekolah kementerian, ya, walaupun anak saya ini cemerlang 5A dan sebagainya, terbaik, best student. Kalau dalam pidato Johan Kebangsaan, Puteri Islam, ya, dan sebagainya itu, peringkat negeri pun memang dah ni. Tapi tekanan yang dihadapi itu sampai anak kita yang trauma, tekanan tu ada. Jadi cabaran saya memang banyak. Sampai ke saat ini, suami masih di sekolah Tanjung Pengelih lah, Kota Tinggi. Tapi memang jauh. Ya? Dan biasanya hujung minggu sajalah boleh bersama. Dan Alhamdulillah beliau bersama dengan saya hari ini. Selalunya apabila saya memenuhi undangan menyampaikan dakwah atau ceramah, saya diiringi oleh adik lelaki saya. Sebab bila duduk Johor ni, saya rasa memang cabaran untuk kita menyampaikan dakwah cukup mencabar. Kadang-kadang program kita diganggu. Macam baru-baru ini di Felda Pemanis, ya, saya menyampaikan ucapan. Ceramah kita diganggu oleh anak-anak yang muda yang diupah. Ya, dengan kadang-kadang nilai RM10 je. Ya, kita nak menyampaikan program ini dalam suatu ruang majlis kita. Ya, tetapi di bawah tu dekat 30 anak muda bermotor. Pernah unit amal kita di Labis dulu selepas daripada pelancaran bangkit. Unit amal kita kena jahit 4 jarum. Ya, sebab dilempar. Ya, sebab memang mereka membuat bisik di jalan luar. Cuma bezanya tempat yang dataran tu agak tinggi. Ya, memang maknanya begitulah. Jadi cabaran untuk saya memenuhi undangan itu biasanya tidaklah saya bersendirian. Tetapi ada adik lelaki kalau suami jauh. Weekend kalau kebetulan beliau dapat bersama. Mungkin mengiringi saya lah, menemani saya. Sebab kadang-kadang kalau ceramah ni, kalau orang lelaki tak apa, balik. Kalau habis buku ceramah pukul 12. Kalau Pahang, kita balik bisa sampai pukul 3-4 pagi, betul tak? Kalau dulu cikgu, pukul 7, balik pukul berapa kan? Jadi rutin itu berbeza. Menjadi pendakwa memang tidak menentulah, kata orang tidurnya dan sebagainya. Tapi ya Allah, kemanisan berjuang itu tak boleh nak kata. Sebab itu tuan-tuan, ya, kalau tuan-tuan dalam hidup ini kadang-kadang beginilah. Mungkin dalam sebuah bangunan tu tak semua boleh menjadi bumbung. Tapi kita mungkin boleh menjadi tiang. Menjadi pasak teguhnya bangunan. Kalau kita tidak boleh menjadi bumbung, tiang, kita boleh menjadi paku yang melekatkan bangunan tu. Ibaratnya fungsi tu. Kalau kita tidak boleh menjadi bumbung, tiang, paku yang melekatkan bangunan, kenapa kita tidak boleh menjadi lantai, tempat berpijaknya para pejuang? Ibaratnya begitu. Jadi semua orang ada peranan. Mungkin saya peranan saya begini. Ya? Tapi peranan tuan-tuan mungkin dari segi idea, tenaga, masa. Kadang-kadang kita ni diuji dengan pengorbanan perasaan sekalipun. Kita kena buat demi kelangsungan perjuangan kita ini. Tetapi mudah-mudahan Allah memberkati perjuangan ini, memberikan istiqamah pada kita. Cabaran apapun kita cuba atasi rintangan ataupun apapun halangan itu mengikut apa yang kita ada. Kalau kita memang lebih dari segi kewangan, kita bantulah mana yang boleh kepada perjuangan ini. Misalnya mungkin tadi ada pelancaran tabung untuk pembangunan bangunan dan pembinaan bangunan sebagainya. Kalaupun ada nanti tahfiz dan sebagainya, kita buat apa yang boleh, ya, kita cuba. Kalau tidak pun mungkin kita ada tenaga. Kita guna tenaga kita untuk membantu apa yang kita mampu. Begitulah. Macam saya tak pernah fikir kadang-kadang bagaimana peranan sumbangan orang lain tu dari segi kita nak bandingkan dengan kita, tidak. Saya tak pernah begitu. Saya cerita ni bukan nak kata semua orang kena letak jawatan macam saya. Tidak. Tapi keadaan waktu itu saya nak kongsikan, itulah dia keperluan yang saya rasa sangat-sangat perlu untuk saya membuat satu keputusan besar dalam hidup saya. Tapi insya-Allah saya percaya Allah SWT akan memberikan kekuatan walaupun saya tahu di hadapan itu rintangannya, cabarannya besar. Ya? Sebab itulah dalam perjuangan ini hanya yang kita mohon kepada Allah SWT agar menerima, ya, amalan kita ini, nilaian pengorbanan kita ini, dan kita diberikan kekuatan istiqamah dan sabar. Ya, sebab kita tidak mahu menjadi orang yang tergelincir daripada jalan perjuangan ini. Ya, kita tidak mahu menjadi orang yang gugur di sepanjang jalan dakwah. Ya, kalau boleh, kita nak kita ni hidup mati kita dalam perjuangan. Ya, Allah pilih kita pada hari ini bertuah kita ni. Sebab di keadaan ramai lagi di luar sana masih tercari-cari manalah yang paling selesa platformnya untuk diletakkan dirinya. Ya, tapi Allah dah pilih kita untuk faham. Allah pilih kita ni sebenarnya untuk duduk dalam majlis ilmu seperti ini pun adalah pilihan Allah. Dan kita memang pilihan Allah pada malam ini. Ya, untuk bersama-sama, ya, berkongsi cerita dan pengalaman. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Sebagaimana firman Allah SWT, a'uzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, in yansurkumullahu fala ghalibalakum. Yang mafhumnya, sekiranya Allah menolong kamu, maka tidak ada siapa yang dapat mengalahkan kamu. Yakinlah kita kepada janji Allah ini. Sebab itu surah Ali Imran ayat 160 ini menjadi suatu yang macam azimat dalam diri saya. Ya, kalau Allah nak tolong kita ni, tak ada siapa yang boleh halang kita. Kalau Allah nak berikan kejayaan kepada kita, misalnya, tidak ada siapa yang menghalang. Kalaupun ada orang yang nak buat jahat, misalnya nak mengganggu, halangan, menghalang kita dalam perjuangan ini, kalau Allah tak izinkan, tidak akan berlaku. Sebab itu bila kita tanamkan azam itu dalam diri kita, kita tak akan takut pada siapa-siapa pun. Ya? Dan juga kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila diminta meninggalkan perjuangan oleh orang yang terdekat dengannya, iaitu bapa saudaranya. Ada kaum yang menghantar seolah-olah utusan, suruh orang yang paling dekat lah tolong maklumkan, ya, tolong beritahu macam tu. Inilah dia kata-kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai bapa saudaraku, seandainya diletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, agar aku meninggalkan perjuangan ini, maka sesekali aku tidak akan melakukan demikian. Sehinggalah Allah SWT menentukan atau aku hancur kerananya. Nak katakan walaupun ditawarkan apa saja, matahari ke bulan misalnya, ya, tawaran pangkat dan sebagainya, tidak akan membekas dalam diri Rasulullah kerana Rasulullah memilih untuk tidak sekali-kali akan meninggalkan perjuangan. Begitulah juga yang saya selalu tanamkan dalam diri saya ini, yang salah satu daripada kekuatan yang saya sering membara, berkobarnya semangat saya ini, selalu saya mengambil sirah Rasulullah. Ya, bagaimana cabaran apabila di fitnah, dituduh gila, dituduh sesat, dibalik dengan batu. Ya, bagaimana Rasulullah sifat pemaaf baginda. Apabila malaikat Jibril alaihissalam menawarkan pertolongan untuk menghancurkan penghuni bumi Taif yang menolak seruan dakwah baginda, mencederakan kekasih Allah sampai berkocak darah di kaki baginda, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sifat pemaafnya mengatakan menolak, maknanya tawaran Jibril alaihissalam, malaikat Jibril alaihissalam yang menawarkan pertolongan untuk menghancurkan penghuni bumi Taif itu, sebaliknya mendoakan, ya, agar suatu hari nanti penghuni bumi Taif ini akan bersama dengan seruan dakwah baginda. Jadi dalam kita menyampaikan seruan dakwah ini, sifat pemaaf kita, penerangan yang penuh berhikmah itu sangat penting. Ya, kesabaran kita. Tidak kiralah yang kita nak ajak itu jiran kita, saudara mara kita, kaum keluarga kita. Mudah-mudahan keikhlasan kita ini yang dari hati akan sampai ke hati mereka. Kalau kita mengajak mereka berhujah pun dah tahu memang dengan cara itu akan menjauhkan daripada kita, lebih baik kita tidak menggunakan pendekatan begitu. Terpulang masing-masing punya situasi. Itu antara yang saya kira boleh menjadi suatu perkongsian pada malam ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rasanya banyak lagi saya nak kongsikan, ya, pada malam ini. Macam petang tadi pun rasanya kalau ada ruang lagi memanglah kita banyak nak kongsi. Tetapi saya juga ada komitmen, ya, hari ini dan sampai esok petang memang ada suatu program, ya, brainstorming di Hotel Carlton lah, ya, untuk kita punya meeting NGO ni. Kemudian malamnya terus, ya, pukul 9 malam ada ceramah. Ya, terus balik segamat. Memang rush lah betul. Ya. Malam tadi pun pukul 4 pagi baru sampai, ya, sampai rumah. Pagi awal tadi bergerak ke sini. Itu pun sesat-sesat. Ya. Sampai saya rasa Muslimat pun dah risau mana Cik Gemala tak sampai-sampai ni. Kena kidnap ke apa. Ya. Tetapi Alhamdulillah Allah telah mengizinkan, ya, kita bertemu pada petang tadi dan pada malam ini. Alhamdulillah syukur pada Allah. Terima kasih kerana sudi mengundang saya. Mohon maaf atas segala kelemahan, kesilapan saya. Mudah-mudahan kita akan berjumpa pada masa-masa akan datang. Aku luka uli hadza wa astaghfirullah lazim li walakum walisairil muslimina wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.